Lord shall renew their strength. We wait upon you, O God, right now. Fala, Jesus. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Semuanya katakan Yesus. Yesus, kau dambah. Sir.